tidak berubah. Jadi mau tangan kita ke depan ke belakang ya rambutnya itu aja. Rambutnya pendek, misalnya rambut orang Jepang gitu ya. Kayak apa namanya tentara gitu kan rambutnya kan pendek. Jadi usapan kita ke depan ke belakang itu ya nggak ngaruh, karena sekali usapan saja ke belakang itu sudah meratakan seluruh bagian rambut, seluruh bagian kepala. Maka dihap apa namanya ke depan ke belakang menjadi seperti tidak ada fungsinya, karena dengan sekali saja dia cukup. Atau yang nggak punya rambut sama sekali kan begitu. Wa amma man la sya'ra lahu aw lahu sya'run la yanqalim. Sedangkan bagi orang yang tidak punya rambut, aw lahu sya'run la yanqalim, atau dia punya rambut tapi tidak berubah dengan dhihab wa rad itu. Fayaqtasir 'ala dhihab, maka cukup saja dia cukupkan dengan adh-dhihab, dengan satu kali keberangkatan ke belakang itu. Falau raddahu, kalaupun dia kembalikan gitu, lam tuhsab tsaniyatan, maka yang kedua yang apa namanya balik ke belakang balik ke depannya itu lam tuhsab tsaniyatan, tidak dihitung sebagai usapan yang kedua. Liqaunil ma'i baqiya mustamalan, liqaunil ma'i baqiya mustamalan, karena air sudah menjadi air mustamal gitu. Itu kata Imam Al-Hisni ya. Jadi orang yang apa namanya rambutnya panjang, rambutnya lumayan tebal seperti kebanyakan kita, saya begini ya, jadi harus ke depan ke belakang, nggak harus sunnahnya gitu. Salahnya butuh sunnahnya ke depan dan ke belakang, agar apa, agar seluruh apa namanya agar seluruh bagian kepala itu terusap, bagian kepala terusap, karena rambutnya harus dibis seperti itu supaya seluruh bagiannya terusap. Tapi bagi rambut yang tipis atau bahkan dia tidak punya rambut, sekali saja ke belakang itu sudah cukup mendapat kesunahan gitu ya. Dan basuh usapan yang kedua, yang dia balik dari tengkuknya ke depan, itu tidak dihitung sebagai usapan yang kedua karena dia pakai air yang sudah dipakai, air yang mustamalan. Walaupun ini sifatnya istihadi dalam arti apa ya, Nabi Muhammad ngejelasin itu doang, nggak ada bedanya orang punya rambut panjang apa punya rambut pendek, orang punya rambut apa nggak punya rambut. Dan sabda Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan itu. Ini sifat teknis saja. Intinya itu meratakan ke seluruh kepala, usapan itu diratakan ke seluruh kepala. Dan Nabi Muhammad dalam teks hadisnya kan nggak pernah bedain mana orang punya rambut tebal, mana orang punya rambut tipis. Padahal sahabat Nabi Muhammad SAW punya gaya rambut seperti itu, artinya ada yang tebal. Ini kan penjelasan ulama saja, artinya bukan teknis yang harus gitu ya. Teknisnya itu meratakan air ke seluruh kepala bagaimanapun caranya gitu. Walau lam yurid naz'ama 'ala ra'sihi min imamatin. Ini beda masalah lagi. Walau lam yurid, kalau seandainya lam yurid, seseorang tidak pengen, tidak menginginkan, naz'ama 'ala ra'sihi, melepaskan apa yang ada di kepalanya, min imamatin, baik itu imamah, sorban kepala, au ghairiha, atau selain yang ada di kepala itu. Jadi kalau di kepalanya itu ada imamah, sorban, atau apapun yang ada di kepala, dan dia enggak pengen ngelepasin itu ketika wudu, masaha 'ala juz'i ra's amasaha ala juz'im min ra'sihi wa tammama 'ala al-imamah gitu. Dia punya peci. Pecinya enggak mau dilepas nih. Dia pengen wudu begini aja. Maka kan kalau wudu pakai ini kan enggak sah wudunya. Maka biar wudunya sah, masaha 'ala juz'in min ra'sihi. Usap sebahagian dari kepalanya, ini boleh, yang depan juga boleh. Kemudian setelah itu disempurnakan, dia usap imamahnya, gitu, sorban, dia usap imamahnya. Kepalanya sebagian, kemudian usapannya juga ke imamahnya juga, ke sorbannya juga. Itu minimal untuk dikatakan sah, segitu aja. Wal afdol, yang afdol daripada yang tadi. Alla yaqtasir ala aqalli minan nasiha. Afdolnya, dia tidak mengusap lebih sedikit. Adla yaktasir, dia tidak mengusap atau dia tidak mencukupkan ala aqalli minan nasiyah, lebih dikit daripada nasiyah, ubun-ubun. Jadi usapannya itu minimal ubun-ubunnya dapat. Ubun-ubun itu ya sampai segini ya, ubun-ubunnya. Gitu. Sampai ke agak bagian ke tengah dikit, seperempat lah dari yang ada di ke atas kepala nih. Jadi itu yang afdol gitu. Tapi kalaupun udah sebagian kecil saja kemudian disempurnakan dengan imamah, apa kemudian dia usap imamah, ya itu juga cukup sebenarnya. Tapi yang afdol jangan sampai lebih, jangan sampai kurang dari imamah, dari nasiyah, dari ubun-ubun. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi, Nabi Muhammad mengusap nasiyah ubun-ubunnya, wa ala imamatihi, dan di atas imamahnya, imamah sorban kepalanya. Wa syaratu rafi'iyu, imam ar-rafi'i mensyaratkan. Imam ar-rafi'i ini di kitab apa nih? Ini bisa di kitab al-muharrar, bisa juga di kitab al-fathul aziz. Wa syaratu rafi'iyu, imam ar-rafi'i mensyaratkan, ayya'asura raf'al imamati. Dan Imam Ar-Rafi'i mensyaratkan harus melepas imamahnya. Ayat surah. Ayat surah raf'al imamati, kalau memang membuka. Ayat surah itu sulit. Kalau memang sulit, raf'ul imamati. Kalau memang sulit membuka imamahnya. Jadi maksudnya gini. Tadi kan kata Imam Alisnya, orang kalau enggak pengen buka imamah, maka wudunya ya begitu aja. Ubun-ubunnya sebagian kecil kemudian diratakannya dengan usapnya dengan imamahnya saja gitu. Itu kalau enggak mau ngusap, enggak mau buka imamah, enggak mau buka sorban. Itu sudah cukup seperti itu. Tapi kata Imam Ar-Rafi enggak boleh ngusap imamah atau sebagian kecil kepala terus ngusap imamah. Itu boleh kalau imamahnya sulit dibuka. Kalau imamahnya gampang dibuka, maka enggak boleh seperti itu. Dia harus apa namanya semul suruh kepala. Paham enggak maksudnya? Jadi Imam Ar-Rafi ingin mengatakan, kalau antum punya sorban imamah yang di atas kepala tuh yang itu sulit untuk dibuka karena bikinnya juga lama gitu ya, maka bolehlah seperti itu. Usap sebagian kecil dari kepala, kemudian imamahnya juga diusap. Tapi kalau imamah antum tuh gampang dibukanya, sebagaimana imamah kebanyakan sekarang. Karena imamah sekarang tuh kan ada yang udah disetting. Maksudnya nggak bikin begitu. Tapi udah kita udah beli peci. Pecinya tuh udah berbentuk imamah. Gitu. Jadi tinggal dipasang, buka, pasang. Kan gitu. Ya, kalau memang seperti itu, maka tidak boleh mengusap sebagai. Maksudnya tidak boleh apa namanya cuman seperti itu. Harus dibuka imamahnya. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Syarat Imam Ar-Rafi'i yang tadi kita sebut bahwa dia mengusap sebagian lalu sorbannya juga diusap sebagai pemerataan sunnah, itu tidak berlaku bagi orang yang imamahnya gampang dibuka. Kalau imamahnya gampang dibuka, dia harus buka gitu. Dzakarahu fi syarhaini, gitu. Imam Ar-Rafi'i menyebutkan ini, dzakarahu, Imam Ar-Rafi'i menyebutkan syarat tadi bahwa imamahnya sulit dilepas, itu syaratnya. Fi syarhaini, dalam kitab syarahnya yang dua. Jadi beliau Imam Ar-Rafi punya syarah Asy-Syarhul Kabir dengan Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhul Kabir dengan Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhul Kabir, Asy-Syarhul Kabir ini syarah dua kitab ini, syarah Asy-Syarhul Kabir dengan Asy-Syarhus Shaghir itu syarah untuk kitab Imam Al-Ghazali namanya Al-Wajiz. Asy-Syarhul Kabir namanya Fathul Aziz, Asy-Syarhul Kabir, Asy-Syarhus Shaghir namanya Asy-Syarhus Shaghir. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Wajiz. Imam Ar-Rafi'i mensyarah kitab Al-Wajiz. Dan dia bikin syarah dua. Namanya syarah Shaghir dengan syarah Kabir. Syarah Shaghir namanya syarah Shaghir. Tapi syarah Kabir namanya Fathul Aziz. Fathul Aziz kemudian diringkas atau diikhtisar oleh Imam Nawawi jadi kitab Rawdatul Talibin. Gitu. Zakarahu fi syarhaini, Imam Ar-Rafi menyebutkan penjelasan ini dalam dua kitab syarahnya. Wal Muharrari, dan juga disebutkan dalam kitab Muharrar. Kalau kitab Muharrar itu kitab Imam Ar-Rafi nulis sendiri. Maksudnya dia tidak mensyarah kitab manapun. Al Muharrar itu kitab Imam Ar-Rafi sendiri. Al Muharrar. Wa tabi'ahu fil Minhad. Kemudian diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Jadi Imam Nawawi punya kitab namanya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Minhajul Talibin itu kitab Imam Nawawi dari ringkasan Muharrar. Jadi ringkasan Muharrar dibikin kitab namanya Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Wa Umdatul Muftin. Nah, Imam Ar-Rafi menyebutkan syarat tadi, bahwa syarat imam, syarat orang boleh mengusap nasiahnya, ubun-ubun kemudian dia mengusap sorbannya untuk pemerataan kepala, itu syaratnya kalau sorbannya sulit dibuka. Nah, penjelasan sorban sulit dibuka ini dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi dalam dua kitabnya, Syarhul Kabir dengan Syarhul Shagir. Begitu juga Imam Nawawi, yang merupakan kitabnya Minhajul Talibin itu adalah ikhtisarnya Al-Muharrar. Beliau menyebutkan dalam kitab Minhajul Talibin juga seperti itu. Wa hadzafahu fi Raudhah, akan tetapi Imam Nawawi hadzafahu, menghapus, sebenarnya bukan menghapus, artinya tidak membahas ini, fi Raudhah min Raudhah, di dalam kitabnya Raudhatut Talibin. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena Raudhatut Talibin itu ikhtisar, kependekan dari Syarhul Kabir. Al-Fathul Aziz itu diringkas oleh Imam Nawawi jadi Raudhatut Talibin. Mestinya apa yang ada di Fathul Aziz, Syarhul Kabirnya Imam Rafi itu, Fathul Aziz, mestinya juga ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin. Cuman masalah ini itu enggak ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin. Ya, alasannya banyak ya, karena emang ini ikhtisar. Maka karena ini ikhtisar, hanya membahas hal-hal yang memang menjadi substansi dalam ibadah wudu tersebut. Apa yang tidak mempengaruhi sah atau tidak sah, sunnah-sunnah yang kecil itu mungkin tidak dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, begitu ya. Berarti ini Imam Taqiyuddin Al-Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, itu sudah menghatamkan banyak bacaan kitab ya. Beliau menyebutkan kitab Raudhah, beliau menyebutkan Minhajul Talibin, beliau menyebutkan Syarh Shaghir, Syarh Kabir. Ini berarti Imam Taqiyuddin Al-Hisni adalah orang yang peneliti, bacaannya banyak begitu. Wala yajuzul ikhtisaru ala masil imamati qat'an. Wala yajuz, dan tidak boleh al-iqtisar, mencukupkan al-mashi ala mashil imamati qad'an, mencukupkan hanya mengusap imamanya saja. Qad'an, secara qat'i tidak ada perdebatan. Jadi kalau dia pakai imam, ada orang pakai imamah kemudian wudu mengusap imamahnya doang, wudunya enggak sah. Kenapa? Karena yang wajib itu bukan imamah tapi kepala. Kalau dia hanya mengusap imamah, maka kepalanya belum diusap. Nah, gitu. Maka itu dikatakan qad'an, tidak boleh atau tidak cukup hanya mengusap imamahnya saja. Qad'an secara qad'i itu masalah yang sudah tidak lagi diperdebatkan dalam mazhab Syafi'i. Karena rukun wudu adalah mengusap kepala. Tangerang mengaji Imam Ahmad, barakallahu fiik, ahlan wa sahlan. Jadi banyak yang gak ikut live karena saya beberapa hari belakangan itu mulai absen karena libur 17-an sama libur Muharram itu. Kemudian mana lagi? Wala yajuzul iktisaru ala masil imamati qatan, maka tidak boleh mencukupkan mengusap imamahnya saja. Qad'an secara qad'i fir rafi'i wal rawdati, dalam kitab Imam Ar-Rafi'i Al-Muharrar wal rawdati, dan juga kitab Rawdah. Itu disebutkan oleh kalau berarti qaul Rawdah ini berarti pasangannya Asyarhul Kabir. Fir rafi'i, dalam kitab Imam Ar-Rafi'i Asyarhul Kabir wal rawdati, dan kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Li'annahu ma'murun bimashi ra'si, karena kita semua, karena seseorang muslim itu makmurun, diperintah bimashi ra'si, untuk mengusap kepala, bukan mengusap imamah, tapi yang diperintah itu mengusap kepala. Wal masihu 'alal imamati laisa bimasihin lahu, wal masihu 'alal imamah, dan orang yang mengusap imamah laisa bimasihin lahu, bukanlah dia yang mengusap kepala. Jadi mengusap imamah enggak mengusap kepala namanya. Wa fil bahri, dan dalam kitab Al-Bahr. Ini kitab Al-Bahr ini apa ya? Saya lupa. Pernah tahu cuman lupa. Al-Bahr maksudnya, dalam kitab Al-Bahr an Muhammad bin Nasr. Muhammad bin Nasr ini Muhammad bin Nasr As Al-Marwazi. Muhammad bin Nasr al-Marwazi wafat tahun ketiga hijrah. Ketiga hijrah, wafat tahun ke 200 sekian hijrah gitu. Tahun 200, abad ketiga hijrah, tahun ketiga hijrah, abad ketiga hijrah. Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Beliau kitabnya banyak. Salah satu kitabnya itu Qiyamu Ramadan. Kalau bapak, ibu, teman-teman yang dirahmati Allah pernah baca buku saya yang judulnya Sejarah Tarawih. Jadi saya punya buku judulnya Sejarah Tarawih. Kalau yang pengen nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Saya punya buku judulnya Sejarah Tarawih. Cerita tentang bagaimana tarawih itu dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad sampai kemudian Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian Bani Umayyah, sampai kemudian Bani Abbasiyah di Madinah, Masjid Nabawi. Sejarah tarawih dari mulai tarawih yang cuma sendiri, kemudian ramai-ramai yang jumlahnya 8 rokat, kemudian pindah jadi 12, jadi 13, jadi 16, sampai jadi 20, bahkan sampai 36 rokat. Itu semua riwayat itu saya dapat dari kitab Qiyam Ramadan Syekh Muhammad Nasr Al-Marwazi. Ya, ini yang kita sebut. An Muhammad bin Nasr Al-Marwazi Al-Syafi'i min kibaril ashab. Dia adalah dari ashab. Ashab itu ini ashabul aqwa, ashabul wujuh. Teman-teman, bukan bahasanya teman gitu, cuman orang-orang yang mengkompanen. Orang-orang yang menemani semasa atau semasa menjadi murid Imam Asy-Syafi'i, dan beliau-beliau adalah ulama yang dalam pandangan mazhab, dalam pandangan ulama mazhab, mereka itu yang fatwanya dijadikan pendapat mazhab. Qaul-qaulnya dijadikan pendapat mazhab. Muhammad bin Nasr al-Marwazi min kibaril ashab annahu yakfi, bahwasanya cukup mengusap imamah itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Jadi Muhammad bin Nasr al-Marwazi ulama Syafi'i yang mengatakan kalau orang maki imamah, usap imamahnya saja itu sudah cukup. Wah, ini pendapat yang lumayan berpengaruh ya. Artinya gini loh, kita tuh suka sama yang beda-beda yang nyeleneh. Kita suka sama yang beda-beda yang nyeleneh. Kemudian kalau dikatakan gak boleh tuh, karena kan kita gini-gini. Nah, biasanya pendapat-pendapat personal yang kayak gini jadi landasan orang nyeleneh-nyeleneh gitu. Akhirnya gak punya standar jadi kita. Maksudnya bukan, kita gak nyalahin Muhammad bin Nasr. Saya tidak menyalahkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi, beliau ulama. Tapi pendapat itu pendapat personal yang kalau diamalkan justru menjadi fitnah bagi kebanyakan orang. Itu kan yang namanya khurujan minal khilaf. Kalau bisa ngerjain sesuatu yang jadi nggak jadi perdebatan dong, kan gitu. Kalau bisa mengerjakan sesuatu yang tidak jadi perdebatan, gitu ya. Mengusap sebagian pala saja itu diperdebatkan oleh mazhab lain karena mazhab lain mengatakan semuanya itu sudah diperdebatin, apalagi dia cuma ngusap imamah doang kan gitu, apalagi dia cuma ngusap imamah doang gitu. Jadi dalam banyak kitab tuh pasti diselipkan ada satu pendapat qaul, satu orang tuh pendapat personal. Yang itu kemudian jadi mubarir, jadi semacam pintu bagi kebanyakan orang untuk melaksanakan pendapat yang sifatnya aneh. Kayak imamatul mar'ah itu kan gak ada. Perempuan jadi imam bagi kaum laki itu kan gak pernah ada. Ulama gak pernah bilang. Cuman dalam beberapa kitab kadang disebutin ada satu orang yang ngomong begitu. Nah satu orang yang ngomong begitu tuh diikutin. Ngikutinnya bukan gara-gara, biarkan aja biar beda aja. Itu kan yang gak boleh tuh. Kan gitu. Maka sebagai seorang muslim hendaknya untuk melakukan amal ibadah yang tidak menimbulkan perdebatan gitu ya. Jangan menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Kalau bisa mengerjakan yang umum-umum saja ya enggak ada masalah. Enggak usah mancing-mancing gitu ya. Ini udah jam berapa deh? Kita lanjutkan. Wa mashul udhunaini, dan mengusap mengusap dua kuping telinga. Yustahabbu mashul udhunaini, dianjurkan atau disunahkan mengusap dua kuping dua telinga. Zahiriha, bagian zahirnya. Wabatiniha, bagian batin. Ini zahir yang kelihatan, ini batin dalam. Bima injadidin, dengan air yang baru. Nah, sebahagian madhab fikih termasuk Imam Ahmad bin Hanbal itu ngusap kuping itu dengan air usapan kepala. Jadi dari kepala kemudian di kuping langsung, nggak ngambil air lagi, itu pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i itu kuping pakai air baru, ngusap kepala beres, setelah ngusap kepala beres kemudian air tangan kita diairin lagi dengan air baru, baru kemudian kuping. Wa kadza yustahabbu mashas samakhaini, begitu juga disunnahkan. Wa kadza, begitu juga yustahabbu disunnahkan mashas samakhaini. Somakh itu nih lorong dari lubang nih. Ini bukan so, ini somah nih bagian ini, bagian lorong yang di sini nih. Ini namanya somah yang menuju langsung ke gendang telinga, itu namanya somah. Dan disunnahkan juga mengusap somah, mengusap lorong dalam ini, disunnahkan. Bima in jadidin, dengan air yang baru. Qala Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, semoga Allah meridainya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u, berwudu. Fa akhadha li udhunayhi, kemudian dia ngambil untuk telinganya ma'an, air baru. Khilafal ma' alladhi akhadhahu li ra'sihi, berbeda dengan air yang dia ambil sebelumnya gitu. Maksudnya air untuk kuping beda dengan air untuk kepala. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat Abdullah bin Zain, mengambil air baru untuk kuping, bukan dengan air yang tadi dia pakai untuk kepala. Jadi airnya baru. Rawahul Hakim wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wal Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi. Wa qala, dan keduanya mengatakan, isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Wa zada al-Hakimu, Imam Al-Hakim menambahkan, faqala ala syarti Muslim, hadis ini sahih ala syartil Muslim, sebagaimana kesahihannya sesuai dengan syarat sahihnya Imam Muslim. Wa kaifiyatil mas, wa kaifiyatul mas, caranya, cara mengusap, ayyudkhila masihataihi, masihata itu telunjuk, dia memasukkan, yudkhil memasukkan masihata itu telunjuknya, fi somakhihi di lorong ini. Nah, telunjuknya masuk ke lorong ini, wa yudirohuma, kemudian diputar. Nah, diputar-putar, fil ma'atifi, al ma'atif ni bagian ini nih, ini semua disebut ma'atif, ini semua sebut ma'atif namanya. Ma'atif itu, atif itu kan lembut artinya itu. Apa ini disebut ma'atif nih? Ini somakh, ini kemudian ma'atif. Wa yumirru ibhamaihi ala zahiri, kemudian telunjuk masuk ke somakh, ke lorong ini, kemudian memutarnya ke atif. Wa yumirru ibhamaihi, kemudian dia jalankan jempolnya dijalankan, ala zahiri uzunaihi, di bagian zahir, ini bagian zahir, ini bagian zahir nih. Nah, gitu. Jadi telunjuknya ini, jempolnya ke mana. Summa yulsiku kafaihi wa huma mablulaini. Jadi begini nih. Nah, kemudian gitu. Summa kemudian yulsik kafaihi, menempelkan kafnya, tangannya begitu, wa huma mablulatani, dan dua kaf ini, telapak tangan kita basah, bil udhunaini, kepada kedua telinga, istidharon, sebagai takkid, sebagai penguat kalau kita ngusap kuping. Jadi sempurnanya begini. Nah, ini telunjuk masuk sini, dibersihin jempol di belakangnya gitu, kemudian setelah selesai semua, diusap pakai seluruh bagian tangan ke telapak tangan, istidharon, sebagai bentuk ngambil istidhar itu, biar memastikan, menguatkan bahwa usapan kepalanya sudah berjalan dengan baik. Wa hadhil kaifiyah, dan cara ini disebutkan, dzakaraha, disebutkan Ar-Rafi'i, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, wa asqatah An-Nawawi min Ar-Rawdah, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Fathul Aziz. Wa asqatah An-Nawawi, akan tetapi tidak disebutkan oleh Imam Nawawi min Ar-Rawdah, di dalam kitabnya Rawdah. Tadi ya, kitab Rawdah itu kitab ikhtisar, ringkasan dari kitab Fathul Aziznya Imam Ar-Rafi. Apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam Fathul Aziz itu biasa disebutkan kitab Raudhah. Nah, cara ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi dalam kitab Fathul Aziz. Cuman Imam Nawawi tidak menulis ini dalam kitab Raudhatut Thalibin. Ya mungkin karena teknis ini sifatnya teknis saja. Yang pasti itu kesunahannya meratakan air ke seluruh kuping. Maka dengan teknis apapun itu menjadi sah, walaupun tidak dengan seperti yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada hari-hari yang bolong. Jadi besok hari Ahad insyaallah kita libur gitu ya. Kita mulai lagi di hari Senin. Nah, hari Senin terus seperti biasa di setiap harinya, Senin sampai Jumat, kita akan baca kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para asatidz, teman-teman guru, teman-teman kiai, para tokoh ajengan, para guru-guru kiai, para kiai, para ustadz, para ajengan yang mengikuti kajian ini. Jika memang mendapat ada kekeliruan dari bacaan saya, atau kesalahan dalam penjelasan, atau kekeliruan dalam penerjemahan, saya mohon dengan sangat untuk mengoreksi. Koreksiannya bisa dicantumkan di kolom komentar, atau bisa japri langsung ke nomor WhatsApp dan Telegram pribadi saya. Jadi saya amat sangat dengan senang sekali kalau mendapatkan koreksian tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.